حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara mandi janabah dan yang semisalnya dengan dua cara yang kedua-duanya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang mujziah dan cara yang mustahabbah, dan telah kita jelaskan masing-masing dari kedua cara tersebut dan beberapa hukum yang menjelaskan tentang seputar tata cara mandi wanita berkenaan tentang rambutnya, apakah diuraikan atau tidak diuraikan pada saat dia hendak mandi junub ataukah mandi haid. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, al-aghsalul mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan, yang dianjurkan, yaitu yang tidak wajib, seperti mandi-mandi yang telah kita sebutkan sebelumnya dari lima jenis mandi yang diwajibkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikut ini beliau hendak menjelaskan beberapa mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Taqaddama bayanul aghsalil wajibah, telah terdahulu penjelasan tentang mandi-mandi yang diwajibkan. Wa ammal aghsalu almasnunatu wal mustahabbah, adapun mandi-mandi yang disunnahkan dan disukai, fahiya, maka berikut ini beberapa jenis mandi yang hukumnya sunnah. Yang pertama, al-ightisalu 'inda kulli jima'in. Yang pertama, mandi pada setiap kali hendak melakukan persetubuhan. Pada setiap kali hendak melakukan persetubuhan. Sebab diperbolehkan bagi seorang apabila dia hendak melakukan hubungan dengan istrinya, maka diperbolehkan baginya melakukan hubungan tersebut dua kali tanpa disertai dengan mandi. Tanpa disertai dengan mandi. Atau misalnya seorang memiliki dua istri atau lebih, lalu kemudian dia mendatangi istri-istrinya tersebut, lalu kemudian dia hanya melakukan satu kali mandi untuk seluruhnya. Ini diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkan pula bagi seorang untuk menjadikan dua kali hubungan tersebut yang diperantarai dengan wudu. Ini juga diperbolehkan meskipun dia tidak mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang kalian hendak mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, lalu kemudian dia hendak mengulangi kembali. Dia hendak mengulangi kembali, maka hendaknya dia berwudu di antara keduanya. Hendaknya dia berwudu di antara keduanya. Ini juga termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Namun yang lebih afdal, apabila dia ingin melakukan, maka sebaiknya dia menjadikan setiap kali hubungan tersebut diperantarai dengan mandi. Diperantarai dengan mandi, dan inilah yang disebutkan pada poin yang pertama ini. Al-iqtisalu 'inda kulli jima', mandi pada setiap kali jima' atau di antara hubungan yang satu dengan hubungan yang lain dengan cara mandi di antara keduanya. Li hadithi Abi Rafi'in anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana dhata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Hal ini berdasarkan hadith Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau pada satu malam mandi di tempat istrinya yang satu dan mandi di tempat istrinya yang lain pula. Yakni beliau mendatangi istrinya pada malam tersebut ke beberapa istrinya. Setiap kali beliau selesai berhubungan dengan istrinya, maka beliau mandi di masing-masing rumah istrinya tersebut. Qala faqultu, lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan sekali mandi saja untuk seluruhnya, satu kali mandi untuk seluruhnya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadza azka wa athyabu wa athhar, ini lebih azka, ini lebih menyucikan jiwa. Karena seorang ketika dia mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih menyucikan jiwanya. Wa athyabu, dan lebih baik. Mengapa lebih baik? Disebabkan karena itu akan mengembalikan kekuatan. Ketika seorang telah menguras tenaganya lalu dengan mandi tersebut, maka itu akan menormalkan kembali dan mengembalikan kekuatannya. Wa athharu, dan lebih bersih. Lebih bersih. Jadi ini manfaat mandi pada saat setiap kali selesai berhubungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun mandi ini hukumnya sunnah sebagaimana yang kita sebutkan. Bahkan disebutkan oleh Mulla Al-Qari dalam kitabnya Umdatul Qari, beliau mengatakan, ajma'al ulama ala annahu la yajibu bainahuma, ala annahu la yajibu bainahuma wa innama huwa mustahabbun. Telah bersepakat para ulama bahwa mandi tidak wajib hukumnya di antara keduanya, yakni di antara hubungan yang satu dengan hubungan yang berikutnya, namun hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah, mandi untuk hari Jumat. Mandi untuk hari Jumat terkhusus bagi seorang yang hendak mendatangi salatul Jum'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil, apabila salah seorang kalian mendatangi salatul Jum'ah, maka hendaknya dia mandi. Hendaknya dia mandi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa huwa akadul aghsalil mustahabbah, dan mandi pada hari Jumat ini merupakan mandi yang sunnah yang paling ditekankan. Yang paling ditekankan. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi pada hari Jumat itu wajibun atas setiap orang yang telah mencapai usia balig. Maka dengan dalil ini mereka berhujjah bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Namun ma'asyar ikhwah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa seringkali terjadi perbedaan antara istilah-istilah syar'i dan istilah-istilah yang kita kenal sekarang ini yang dikembangkan oleh para ulama al-usuliyin, ahlul usul. Istilah wajib yang ada sekarang ini tidak bisa disamakan dengan istilah wajib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula istilah-istilah yang lainnya, kecuali apabila ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan adanya persamaan antara kedua istilah tersebut. Sebagaimana istilah makruh, istilah makruh di kalangan para ulama salaf menunjukkan haram, berbeda dengan istilah makruh di kalangan para ulama al-usuliyin yang terbelakang, mereka tidak maksudkan istilah makruh itu haram. Oleh karena itu para ulama tidak memahami bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah wajib menurut usuliyin, namun yang dimaksud wajib di sini adalah sesuatu yang telah ditetapkan, sesuatu yang telah ditetapkan syariatnya di dalam al-Islam, yang sangat dianjurkan bagi seorang untuk mandi pada hari Jumat. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Hal ini berdasarkan banyak dalil. Di antara dalil yang paling masyhur yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dari hadis Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah kebaikan yang dia lakukan, dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal, lebih utama. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua amalan pada hari Jumat, dan Rasulullah tidak mencela seseorang yang melakukan salah satunya. Apabila dia berwudu saja, maka itu adalah kenikmatan, itu adalah kebaikan. Namun kalau dia mandi, maka mandi itu lebih utama. Menunjukkan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, al-iqtisalu lil aidain. Mandi untuk dua hari raya, Idul Fitr, demikian pula Idul Adha. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada tiga riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang anjuran mandi pada dua hari raya ini. Namun tidak satu pun dari riwayat itu yang sahih. Tidak satu pun dari riwayat tersebut yang sahih. Bahkan kata Al-Albani rahimahullah, la yuqawwi ba'dahu ba'daha ba'dan li shiddati dha'fiha. Tidak saling menguatkan riwayat-riwayat tersebut disebabkan karena sangat lemahnya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk mandi pada hari raya. Akan tetapi ada sebuah riwayat yang mauquf terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi, demikian pula Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Ali tentang mandi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ightasil kulla yawmin in syita." Kalau kamu ingin, mandilah setiap hari. Kalau kamu ingin, mandilah setiap hari. Lalu orang ini bertanya kembali, "La, bukan itu yang saya maksudkan. Al-ghuslul ladhi huwal ghusl." Yang saya maksudkan adalah mandi yang benar-benar mandi secara syar'i. Mandi yang benar-benar mandi secara syar'i. Maka disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, "Yaumul Jum'ah wa yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa yaumul Fitr." Maka mandi yang disyariatkan itu adalah mandi hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Qurban, Idul Adha, dan mandi pada hari raya Idul Fitr. Maka ini sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari para sahabat yang lainnya. Sehingga ini para ulama juga memasukkan ke dalam jenis-jenis mandi yang sunnah pada hari raya. Demikian pula pada hari raya seorang dianjurkan untuk berzina, yakni berhias, dan termasuk di antara bentuk berhias adalah mandi tentunya, agar kemudian seorang membersihkan tubuhnya, membersihkan dari berbagai kotoran, lalu kemudian setelah itu memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki untuk berhari raya. Tayyib, kita sampai pada poin yang ketiga, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.